sabar aku ngenteni kowe ra gagas kabar kuwi mung jarene aku tetep sejatu makane teko sajujure ngerti yo atiku mung kanggo riko siji loro telu tekan wolu pitu setahun rong tahun tekane sewindu pantang kulari pantang mengkhianati janji takku kemi kowe mesti bali. Balik